Apa nasihat antum kepada seluruh ikhwah atas apa yang menimpa salafiyin dari sikap pengikor Said Agil Siraj? Ya, kita bisa bersabar ya atas gangguan-gangguan mereka, dan kita juga bisa menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Di satu sisi kita menerangkan apa yang menyimpang dari mereka sebatas yang kita mampu di saat yang memungkinkan dengan cara yang baik. Dan juga sisi lain tadi, sabar, karena senantiasa kita ini diganggu oleh orang-orang semacam itu dengan berbagai macam upaya, ya, cara dan upaya yang mereka lakukan. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah, akan selalu berhadapan antara orang-orang yang di atas hak dengan para ahlul batil. Allahu a'lam.